Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 87, bagian yang kedua, yaitu tentang menyimpannya an jawazan. Yang pertama sebelum ini adalah setelah huruf atof, maka pada yang bagian kedua ini yaitu sanian pada ahrufil jaril atiyati, yaitu setelah huruf jar berikut ini. Al mawadhi'u, tempat-tempatnya ada tiga, alif lam ta'lil, yaitu setelah lam ta'lil, ba lamul akibah, yaitu setelah lam akibah, pertama setelah lam ta'lil, kedua setelah lam akibah, jim ketiga alam zaidatu, yaitu setelah lam zaidah. Ya roji ma dzakarnahu fi faidatil harfi zaid safhah arabiah wal arba'in. Ya, untuk melihat faedah huruf jar tambahan, silakan merujuk ke apa yang telah disebutkan di halaman 44. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ya, kita bacakan dulu contohnya, baru setelah itu penjelasannya. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi, dan kami telah menurunkan kepadamu al-zikra, yaitu Al-Quran, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Di sini tubayyina, dia dinasob, yang menasobkan adalah an yang mudmarah, ya, an yang tersimpan, ya, adanya an yang tersimpan. Anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkannya kepada umat manusia. Kemudian yang kedua setelah lamul akibah, yaitu lam. Kalau ada istilah lamu, lam ya, berarti huruf lam bacaannya li. Kadang ada yang suka salah faham ya. Tulisannya lamu, yang dia fahami tulisan la. Kalau la itu ya namanya la, bukan lam. Kalau disebut nama huruf berarti huruf yang satu huruf, yaitu lamul akibah, tulisannya li, itu namanya lam akibah, yaitu lam yang maknanya berakibat atau akibatnya. Ya, contohnya firman Allah ta'ala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana, maka dipungutlah ia, yaitu Nabi Musa ya, ketika masih kecil itu dipungut oleh siapa? Oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Lamnya namanya lam akibah liyakuna, akibatnya dia ya lahum aduwa, menjadi musuh, wahazana dan kesedihan bagi mereka. Maka di sini yakuna dia dinasob, yang menasobkan itu bukan lamnya, tapi adanya an yang mutmarahan, yang tersimpan, li'an yakuna. Ya. Kemudian yang ketiga, jim ba'da lam az-zaidah. Lam tapi sifatnya zaidah, tambahan. Qalu ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti. Sesungguhnya saja Allah menginginkan. Ya, lam itu adalah zaidah. Zaidah itu fungsinya untuk penguat, ya. Allah menginginkan liyudhiba ankum ar-rijza, yang menginginkan agar Allah apa, menginginkan hilangnya ar-rijza dari kalian wahai ahlul bait. Ya. Ya, di sini lamnya adalah zaidah, ya, lamnya zaidah ar-rijza. Ya, ini ada di surat ya, Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ya, dibaca ahla karena ya, karena ada ya munada, ya nida yang dihilangkan ya, yang mahdhuf. Sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait. Ya, innama yuridullahu liyudhiba. Yudhiba ini dinasab oleh an yang mutmarah, an yang tersimpan setelah apa? Lam zaidah. Ya, setelah lam zaidah. Kita lihat penjelasannya. Yustarotu alla yakunal fi'lu muqaddarinan bila annafiyati aula azaidati, gitu ya. Ana ulangi, yustarotu alla yakunal fi'lu muqaddarinan bila annafiyati aula azaidati. Ini disyaratkan fi'ilnya itu tidak disertai dengan la nafiyah ataupun la zaidah. La ini ya, bukan lam ya. La, la berarti ya maksudnya tulisan la yang maknanya nafiyah atau lanya zaidah. Fa in katarona bi ahadihima wajaba itharu an, apabila disertai dengan salah satu dari keduanya maka harus ditampakkan annya. Annya harus ditampakkan. Fa misalu nafiyati qulu ta'ala. Contoh diawali dengan lan nafiyah adalah firman Allah Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Nah, di sini an, annya ditambahkan tapi diidhamkan. Li alla jadinya. Li an la menjadi li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Ya, agar tidak ada hujjah atau argumen lagi bagi manusia terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Nah, di sini yakuna ya, dia dinasab oleh an itu. Annya tampak terlihat karena adanya la an-nafiyah. Wa misalu zaida qulu ta'ala, contoh yang la az-zaida adalah firman Allah Ta'ala, li alla ya'lama ahlul kitabi. La-nya itu zaida. Ya, agar ahlul kitab mengetahui. Ya, sehingga untuk yang semacam ini sangat sensitif ya. Karena la yang harusnya maknanya tidak ya, ketika zaidah dia tidak dimaknai tidak gitu. Karena kalau dimaknai berarti nanti kebalikannya maknanya. Maksudnya adalah agar ahlul kitab mengetahui menjadi agar ahlul kitab tidak mengetahui. Ya, maka ini harus jeli dalam masalah ini. Dan tentunya ya ini bukan ijtihad kita gitu ya, tapi mengikuti penjelasan dari para ulama. Ya, li alla ya'lama ahlul kitab. Ya, agar ahlul kitab mengetahui. Ya, ini tiga ya. Tiga ada lam ta'lil, lam akibah, lam zaidah. Ya, ada syaratnya tadi tidak disertai dengan la nafiyah atau la zaidah. Ketika ada la nafiyah atau la zaidah maka annya harus ditampakkan. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.